يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang kami hormati Ustaz Tafifi Abdul Wajud TA dan juga Syekhul Bait Bapak Siwiyadi dan juga kepada teman-teman semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita bisa hadir di kantor Albis untuk mengikuti kajian rutin Rabu malam Kamis, yang pada malam hari ini kajiannya adalah tentang seputar fikih dakwah dari kitab khusus Manhaj Salaf Fi Da'wah Ila Allah. Dan materi pada malam hari ini adalah berkaitan dengan memperhatikan mad'u atau objek dakwah. Kajian akan disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Untuk itu, kepada Ustaz Afifi, waktu dan tempat dipersilakan. Fariyata Fadal Mashkuroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab khusus Manhaj Da'wah Salafiyah. Kita insyaAllah masuk pada pembahasan At-Tawahid Al-Ta'alliqah Bil-Mad'u. Ini pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana seorang da'i ketika berdakwah dia memperhatikan ini para mad'u, ini orang-orang mereka dakwai. Karena mad'u itu macam-macam, sehingga pelapor kita pun mesti kita bedakan di antara para mad'u tersebut. Dan sebagaimana tujuan dakwah yang paling utama adalah bagaimana membimbing manusia, membimbing seseorang, mengantarkan untuk dia benar-benar bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang mesti diperhatikan adalah bagaimana dia mengantarkan atau menggunakan cara yang terbaik dalam rangka untuk mengantarkan seorang dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan bab ini yang akan dibahas adalah bagaimana seorang da'i mesti memiliki perhatian membedakan antara objek dakwah yang mereka adalah muslimin dan ghairul muslimin, muslim dan bukan muslim, karena objek dakwah itu meliputi kaum muslimin secara umum dan juga orang kafir secara umum. Yang kedua, memperhatikan antara objek dakwah yang dia bodoh, melakukan kesalahan karena kebodohan, dan orang yang mereka melakukan kesalahan karena memang mengikor hawa nafsu atau ahlul hawa. Yang ketiga, bagaimana perhatikan objek dakwah antara penguasa dan rakyat, dan bagaimana perhatikan objek dakwah antara orang yang mereka memiliki kemuliaan atau ketokohan atau juga memiliki yaitu nilai kesepuhan. Ini semuanya mesti diperhatikan jika kita ingin betul-betul dakwah kita itu mendapatkan tempat di masyarakat secara umum atau di hati objek dakwah. Dan perhatikan model-model makhluk seperti ini adalah bagian dari pelajaran hikmah dalam berdakwah yang diajarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan tentang objek dakwah yang kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kita awali dari pembicaraan bagaimana praktikal objek dakwah atau dakwah kepada ini, membedakan antara dakwah kepada muslimin dan ghairul muslimin. Muslimin termasuk bagian objek dakwah karena tidak sedang muslim itu dia telah mengenal Islam. Muslim dengan segala tingkatannya dan kualitasnya, sehingga walaupun dia telah menjadi seorang muslim atau dia menjadi muslimin, maka mereka tetap membutuhkan dakwah dari sisi lebih memperdalam tentang hakikat ajaran Islam, sehingga betul-betul dia memahami apa itu Islam yang sesungguhnya diajarkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kita terlahir dalam keadaan bodoh, ini tidak mengetahui. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa, jadi tidak berilmu. Sehingga proses untuk mendapatkan ilmu mesti dia ditalqin, diajari. Dan Nabi pun mengatakan innamal ilmu bita'alluq, ilmu itu didapatkan dengan cara dia belajar. Sehingga seorang muslim untuk dia mengenal Islam mesti juga harus duduk di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan tentang Islam. Tapi di sana ada objek dakwah yang mereka itu adalah ghairul muslimin, yang bukan atau yang statusnya masih kafir. Berdakwah kepada orang-orang yang masih berstatus kafir tentu berbeda dengan berdakwah menghadapi yakni kaum muslimin. Tapi dua-duanya memiliki asas dakwah yang sama secara umum, bahwa pertama kali yang mesti dikenalkan kepada muslim, kepada kaum muslimin maupun kepada orang-orang yang non muslim atau masih berstatus kafir adalah ajakan untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang semua para nabi dan rasul datang untuk mengajak manusia bertauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ajtanibut taghut. dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang Rasul. Ya, setiap Rasul ini datang dengan seruan yang sama, anibudullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian sembah Allah dan jauhilah taghut. Dan yang diserukan pertama kali kepada orang kafir tentu adalah bagaimana dia masuk Islam dan mentauhidkan Allah Ta'ala, karena yang menjadikan seorang tidak diterima amalnya itu adalah karena mereka kufur. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru. Tidak ada yang menghalangi mereka diterimanya amal-amal mereka, kebaikan-kebaikan mereka dalam bersodakoh di antaranya, kecuali karena mereka kafir. Kekafiran itu yang menghalangi semua kebaikan dia menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu ajakan pertama kali mengajak orang kafir adalah bagaimana dia bisa atau mau masuk Islam. Ada beberapa catatan bagaimana kita menghadapi orang kafir dalam mendakwahkan agama ini. Yang pertama, hendaklah menjadikan ajakan mentauhidkan Allah itu adalah dakwah yang pertama kali. It huwa awalu asasin wa asrin yud'a ilaihi al-kuffar. Karena tauhid itu adalah awal atau pokok pertama, pondasi pertama yang mesti diserukan kepada orang-orang kafir. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Apa yang Nabi wasiatkan kepada Mu'adz berkaitan dengan dakwah, mendakwai orang-orang kafir di Yaman yang rata-rata mereka adalah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Wasiat Nabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kowai Mu'ad akan datang satu kaum yang kondisi kaum yang anda datang itu adalah Ahlul Kitab. Di sini dia terpelajarannya bahwa para penguasa hendaknya mereka mempersiapkan duta-duta dakwah, orang-orang yang akan dikirim ke berbagai wilayah atau ke berbagai daerah untuk misi dakwah ilallah. Yang kedua, ketika dia mengutus seseorang, hendaknya orang yang dia utus itu benar-benar dijelaskan sejelas-jelasnya apa yang akan dihadapi di medan dakwah. Tidak boleh nampak atau? Hendaknya dijelaskan sejelas-jelasnya apa yang akan dihadapi di medan dakwah, khususnya berkaitan dengan kondisi masyarakat yang didatanginya. Hal ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri. Apa yang mesti dia persiapkan untuk menghadapi masyarakat yang akan dia datang itu? Karena masyarakat macam-macam, tingkat pendidikannya, kemudian adat istiadatnya. Yang terbaik itu sebelum kita dakwah, ya mesti survei dulu kondisi masyarakatnya, disurvei. Kemudian yang didatangkan ke sana itu orang yang kira-kira bisa berinteraksi dengan masyarakat di situ, dakwahnya bisa ditangkap dengan mudah, sehingga akan percepat proses dakwah sampai kepada mereka. Orangnya orang Bantul, wet-wet, sepuh, kosong disonya itu sangat apa namanya jeles, kisah jeles, yang dikirim orang Maluku, yang nggak pas, nanti komunikasinya terhambat, nggak paham tentang adat istiadat, nggak paham tentang bagaimana perlakukan orang Jawa dan seterusnya, ini akan menjadi hambatan tersendiri. Sehingga mesti dikirim orang yang mesti bisa lebih gampang untuk yaitu menaklukkan masyarakat setempat. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay wahidullaha. Jadikan awal dakwah yang kuserukan para mereka wa'imu'ah syahadat la ilaha illallah, dalam ayat yang lainnya ila ayyuhaidulloha, sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini yang menjadi pentingnya adalah fokusnya seorang da'i ketika dia berdakwah kepada masyarakat kafirin, bagaimana mengajak mereka untuk bersyahadat, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fokus yang paling pertama kali diajarkan kepada mereka. Yang kedua, catatan kedua, bahwa menghadapi orang kafir itu, bagaimana seorang da'i dia betul-betul bisa menegakkan hujah segamblang-gamblangnya, bahkan bagaimana bisa membuatkan tafsir-tafsir yang menunjukkan tentang rendahnya segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul mereka akan mengetahui tentang hakikat kebenaran dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Dalil itu berkaitan dengan dalil-dalil logika atau yang Allah telah jelaskan secara gamblang bagaimana batilnya segala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menjadikan tauhid itu perkara yang paling penting dan paling mendasar, maka penjelasan tentang tauhid pun paling banyak di dalam Al-Quran. Di antara penjelasan tentang masalah tauhid adalah bagaimana Allah menjelaskan segamblang-gamblangnya kenapa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Yang singkatnya, selalu Allah ketika mengajak manusia mentauhidkan dirinya, Allah membawakan hujah-hujah rububiyah dan kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga betul-betul menjadikan Allah itu layak untuk benar-benar ditauhidkan. Karena memang Allah satu-satunya yang melakukan segala perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh para makhluk yang lainnya, dan hanya Allah yang memiliki kesempurnaan sifat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sehingga bagaimana Allah juga membongkar tentang kebatilan semua yang disembah selain Allah Ta'ala, yang fokusnya pada juga sama, fokusnya itu bahwa yang mereka sembah selain Allah Ta'ala itu sama sekali tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, sehingga mereka tidak layak sama sekali untuk disembah. Kalau kita mengikuti penjelasan Allah yang berkaitan dengan ini, kita akan dapatkan semuanya itu. Setiap Allah mengajak untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah selalu diiringi dengan ucah-ucah rububiyah. Contoh, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, dan di akhir kalimat Allah katakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini surat tauhid agar manusia totalitas hanya memberikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Alasannya apa? Hujahnya Allah apa? Rububiyah Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuhan. Ini hujahnya Allah Ta'ala. Dan itu tidak ada yang melakukan kecuali hanya Allah Ta'ala. Demikian juga Allah menjelaskan dengan yaitu sifat-sifat Allah yang sempurna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu pemilik nama-nama yang sempurna, yang husna, yang indah, maka sembahlah Allah, berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dan sembahlah Allah dengan mewujudkan amaliyah yang terkandung dalam nama-nama Allah Ta'ala. Di sini Allah ketika memerintahkan kita fad'uhu, Allah sebelumnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian, bahkan Allah ketika juga menjelaskan hal ini, Allah menegaskan dengan apa memangnya ada ilah selain Allah yang berbuat seperti yang dilakukan Allah Ta'ala. Allah, kata Allah, Allah khairun amma yusyrikun. Allahkah yang lebih baik atau sekutu-sekutu yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu yang lebih baik? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi hadaiqa dzata bahjatin. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air hujan dari langit, yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan taman-taman yang sangat indah yang tidak pernah kalian menumbuhkannya, sehingga ada taman darat, ada taman pantai, ada taman laut, yang semuanya adalah tumbuhan-tumbuhan yang sangat indah, taman yang sangat indah. Lalu diantaranya Allah tanyakan, a'ilahun ma'allah, apa memangnya ada sesembahan lain selain Allah Ta'ala? Ini menunjukkan bagaimana Allah menegakkan hujah. Ketika Allah menuntut kita untuk mentauhidkan Allah, apa alasannya itu? Sehingga ketika Allah juga membantah atau menunjukkan tentang batilnya yang mereka sembah selain Allah, Allah menunjukkan dengan rinci. Bahkan ada satu ayat yang Allah, yang kata para ulama, ayat yang tuntas menjebol syirik seakar-akarnya. Ayat yang mana itu? Ulidakul ladina za'amtu min dunillah. Katakan tentang segala yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Yang pertama, yang mereka sembah selain Allah itu ma yamlikuna fis samawati wa ma fil ardi mithqala dzarrah. Mereka itu tidak punya apapun baik yang di langit maupun yang di bumi, walaupun hanya sebesar dzarrah. Enggak punya apa-apa. Bagaimana yang tidak punya apa-apa kok disembah? Yang kedua, wama lahum fihima min syirkin. Mereka juga tidak punya saham kepemilikan berkaitan dengan langit dan bumi. Saham pun tidak punya, sehingga betul-betul mereka tidak punya. Yang ketiga, wa ma'lahu minhum min dhahirin. Mereka, Allah juga tidak membutuhkan jasa apapun dari mereka, sehingga mereka tidak punya jasa apa-apa kepada Allah Ta'ala. Bagaimana yang tidak dibutuhkan Allah sama sekali, sudah tidak punya apa-apa, tidak dibutuhkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana disembah? Yang keempat, bahkan wala tanfa'u syafa'atu, dan tidak pula syafaatnya itu bermanfaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga hak memberikan syafaat pun tidak punya kecuali setelah diizinkan Allah Ta'ala. Artinya betul-betul mereka tidak punya kuasa apa-apa. Bagaimana mereka itu disembah? Ini adalah diantaranya penjelasan tentang batilnya segala mereka sembah selain Allah Ta'ala, untuk menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu ketika menyembah Allah betul-betul berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Intinya adalah menegakkan hujjah yang menjelaskan segamblang-gamblangnya tentang batilnya yang mereka lakukan, dan hanya layak penyembahan itu kepada Allah semata. Poin yang ketiga yang berkata di sini, bagaimana manusia orang kafir itu, hendaknya orang kafir itu diajak untuk memperhatikan ciptaan Allah Ta'ala. Yang Allah memang diantara cara menunjukkan kepada manusia, hada khalqullah, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan tentang langit, bumi, lautan, segala macam. Kemudian Allah juga katakan, hada khalqullah, inilah ciptaan Allah Ta'ala. Ini mada fa'aruni mada khalaqal ladzina min duni. Maka tunjukkan kepadaku mana ciptaan yang dilakukan oleh selain Allah Ta'ala. Mereka tidak akan bisa menunjukkan, dan memang tidak ada. Sehingga ketika disebutkan tentang keajaiban-keajaiban ayat-ayat Allah, cinta-cinta Allah Ta'ala yang ada di alam semesta, sehingga bagaimana tumbuh rasa pengagumannya kepada Allah Ta'ala, maka sekaligus ditunjukkan tentang hina dan rendahnya segala mereka sembah selain Allah Ta'ala. Bahwa mereka itu gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, sehingga bagaimana mereka kemudian disembah, sehingga benar-benar mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Balil dhalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang-orang yang dhalim itu, mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Demikian pula bagaimana Allah menyebutkan ketidaklayakan yang mereka sembah, seperti ketika Allah menjelaskan tentang Isa dan ibunya. Yang keduanya itu kata Allah, karena ya'ulani ta'am. Isa dan ibunya itu, dia itu makan makanan. Kalau makan makanan itu artinya dia juga perlu keluar, mengeluarkan kotorannya. Bagaimana tuan yang disembah kok dia itu mengeluarkan kotoran, dia makan makanan. Ini semuanya untuk menunjukkan tentang kebatilan yang mereka sembah. Poin yang keempat diantaranya untuk menghadapi orang-orang atau dakwah kepada ghairul muslimin, yaitu dengan uslub tarhib wa tarhib, menyampaikan kabar-kabar gembira yang akan mereka dapatkan kalau mereka menyembah Allah, mentaati Allah, dan ancaman-ancaman kalau mereka sampai mendustakan Allah Ta'ala. Ini seperti Nabiullah Nuh juga memberikan tarhib sekaligus tarhib, ya'firlakum ya ma ya yaghfir lakum dzunubakum wa yuakhirkum ila ajali musamma. Kalau kalian mau menyembah Allah, Allah akan menunda, Allah akan mengampunkan kalian, akan memperpanjang jadi umur kalian. Ini semuanya daftar nih. Allah akan berikan pohon yang panen, Allah akan berikan, Allah akan tumbuhkan berbagai macam jadi pertumbuhan, akan Allah banyakkan rezekinya, Allah akan yaitu perbagus keadaannya. Ini adalah ketika Nabiullah Musa AS berdakwah kepada kaumnya, dia tanya dengan memberikan tarhib, yaitu penyemangat kepada mereka, sekaligus tarhib, ancaman-ancaman kepada mereka. Intinya, hendaknya seorang tuhul ketika berdakwah memperhatikan kondisi objek dakwahnya, bisa membedakan bagaimana dakwah kepada muslimin dan dakwah kepada orang kafir. Fokusnya mesti berbeda. Orang kafir itu bagaimana fokus utamanya dia bisa bersyahadat dan mengetahui tentang ini kerendahan, keinaan apa yang mereka sembah selain Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa membedakan antara mensikapi objek dakwah yang bodoh, orang yang jahil, dengan objek dakwah yang mereka memang ahlul hawa, para pengikar hawa nafsu. Rasulullah SAW mensikapi kesalahan orang yang bodoh itu dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Seperti ketika atau kisah yang sangat tenar berkaitan dengan kencingnya orang Badui di masjid. Dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, kata Anas, baina manahu fil masjid ma'a Rasulullah sallam id ja'a aqrabiyun faqama yaqulu fil masjid. Saat kami sedang duduk di masjid bersama Nabi, sedang berada di masjid bersama dengan Nabi, tiba-tiba datang orang Badui, kemudian mojok di masjid, di pojok masjid, berdiri langsung kencing. Sahabat yang melihat fenomena ini gergetan. Mereka bilang, mah, intinya dalam ungkapan hardikan kepada orang Badui tersebut, kata Nabi, la tusramu damu, biarkan, jangan kalian hardik dulu, biarkan dulu hat sampai dia kencing selesai tuntas. Lalu Nabi ajari para sahabat, suruh mengambil seember air bagaimana disiramkan, sehingga sekaligus Nabi mengajari sahabat bagaimana menghilangkan najis air kencing yang ada di masjid, tentunya ketika lantainya adalah pasir atau tanah. Kalau disiram itu meresap sehingga langsung hilang. Adapun kalau keramik, ya bukan caranya disiram, malah bleber-bleber kemana-mana. Lalu setelah tuntas mereka kencing, Nabi mengajari sahabat bagaimana membersihkan najis. Nabi menasihati kepada orang Badui tadi dengan lembut, inna hadil masajid la tasluhu li syai' min hadzal baul wal qadar. Inna malikillah azza wa jalla shalah wa qira'atil Qur'an. Kata Nabi, masjid ini tidak boleh ada najis dan ada kotoran. Sesungguhnya masjid ini itu untuk mengingat Allah, menegakkan salat, qira'atul Qur'an. Orang Yahudi sangat tertekan, orang Badui ini sangat terkesan sekali dengan cara Nabi memberikan pelajaran dan peringatan kepada orang Badui tadi. Sampai sakit terkesannya, kata Badui, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan seorang pun di selain kami yang menghormati. Ini ucapan ya salah, tapi ini karena sakit terkesannya dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajari orang yang bodoh, termasuk ketika mensikapi Muawiyah ibn Hakam. Muawiyah ibn Hakam, dia ketika sholat jamaah bersama dengan para sahabat di belakang Nabi, ada orang bersin. Taunya Muawiyah bin Hakam, ya kalau orang wahid bersin itu ya, kemudian mengucap yarhamukallah. Orang-orang noleh sama dia. Setelah mereka noleh sama dia, kata Muawiyah bin Hakam ini, salah kata dia, ngapain lihat-lihat saya, malah tambah ngomong macam-macam. Orang-orang pun memberikan isyarat dengan menepuk paha, yang isyaratnya itu gak boleh sholat itu ngomong-ngomong. Baru dia menyadari selesai sholat, Nabi memberikan nasihat yang sangat membuat dia sangat terkesan juga. Kata dia, Fafi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qabla wa la ba'da ahsan ta'liman minku. Demi ayah dan ibuku, saya tidak pernah melihat seorang guru yang mengajari yang lebih baik sebelum dan sudah ini melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, dia tidak mengajariku, maka harani wala warabani, tidak mengajariku, tidak memukulku, walau syataman, tidak mencelaku. Nabi mengajarkan kepada Muawiyah bagaimana sikap yang benar. Inna hadis salah la yasruhu fiha syai'un min kalamin nas, inna ma huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Sukunya salat ini tidak layak ada perkataan manusia. Salat itu adanya tasbih, takbir, qira'atul Qur'an. Intinya Nabi bagaimana perlakukan Muawiyah dengan lembut. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Nah, beda ketika mensikapi orang yang salah, tapi karena pengikor hawa nafsu. Beda. Nabi memberikan keras tentang mereka. Contohnya berkaitan dengan orang-orang Khawarij. Ketika berbuat lancang kepada Nabi, ya Muhammad iddin, fa'ina kalam ta'adil, ya Muhammad adillah, kamu tidak adil. Tentu inilah lancang yang luar biasa. Dan Nabi pun mengatakan para sahabat, mentahdir tentang orang-orang Khawarij seperti ini di akhir zaman, yang akan muncul orang yang seperti ini. Inilah tahdir Nabi para Khawarij yang harusnya sangat banyak. Berkaitan dengan tahdiran Nabi berkaitan dengan Khawarij, dalam ungkapan-ungkapan yang sangat keras tentang orang Khawarij, yang dikatakan Nabi adalah gila benar, anjing-anjing neraka. Yang dikatakan Nabi dengan ungkapan-ungkapan yang sangat buruk, Sufahau al-asufahau al-ahlam, orang-orang yang mereka ini bodoh, terpikir ini adalah sangat dangkal. Ini kapan hentikan tahdirnya Nabi terhadap orang-orang Khawarij, orang-orang yang mereka salah disebabkan karena mengikor hawa nafsu, berbeda cara memperlakukannya. Yang ketiga, bagaimana kita mesti membedakan antara dakwah kepada penguasa dan kepada rakyat. Mesti dibedakan. Tidak bisa disamaratakan. Kenapa? Ya begitulah Nabi mengajarkan kepada kita. Dan memang begitulah tuntutan yang mesti dilakukan oleh manusia. Penguasa itu kejiwaannya dari dulu sampai sekarang sama. Dan Nabi berusaha untuk memberikan yang terbaik, masalah yang terbesar. dan menekan madarat sekecil-kecilnya. Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya telah terangkan bagaimana muamalah yang mesti kita lakukan terhadap penguasa, ini menunjukkan ini akan membawa kepada kelaziman mendakwai mereka pun berbeda dengan mendakwai selain mereka. Seperti diantaranya Nabi mengatakan man arada ayat sohali sultan bi amrin, barang siapa yang dia ingin menasihati penguasa dalam suatu urusan, falaih tidak ala niatan, jangan dilakukan dengan terang-terangan. Walaikin liya'ud biyadi, tapi tidaknya diambil tangannya, fayaklu bihi, dia menyepi dengannya, fa'inqo bilamin ufadar, kalau diterima itu yang diinginkan, wa illa karena patat daladi alaihlah, kalau tidak diterima, dia telah menekan wajibannya. Kalau seorang itu tidak suka untuk dinasihati dengan terang-terangan alamiah, lebih-lebih penguasa yang dia akan bisa jatuh di mata rakyatnya kalau dia diungkit dengan terang-terangan. Ini berkaitan dengan mengelola psikologis manusia, karena akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, apalagi punya kekuatan untuk mengerahkan kekuatannya. Ini akan membawa mudharat yang sangat besar kalau dia tidak bisa membedakan hal itu. Maka dakwah para penguasa adab-adab yang mesti diperhatikan tersendiri, bagaimana memperlakukan dengan benar ini penguasa. Yang terakhir, waktunya habis, yaitu bagaimana kita menyikapi antara pemilik ketokohan, pemilik kemuliaan, sehingga merasa mereka itu istilahnya diuangke. Itu termasuk diantara usul dakwah yang diajarkan Nabi kepada kita sekalian. Ketika Fathul Makkah, satu diantara yang Nabi lakukan adalah barang siapa yang dia masuk rumahnya Abu Sofyan aman, sehingga Abu Sofyan merasa betul-betul tersanjung. Dengan itu hatinya pun ibaratnya bisa kerokoh. Dia merasa ditokohkan dan dihormati sesuai dengan kedudukannya. Cara seperti itu dilakukan Nabi. Nabi ketika kirim surat dakwah ke Raja Romawi Heraklius, apa katanya? Ini ila Herakl Adhimir Rum, kepada Raja Heraklius pembesar negeri Rum. Itu namanya mendudukkan orang sebagaimana kedudukannya, muwakkat diwakil, sehingga dia merasa diletakkan pada tempatnya, pada kedudukannya. Demikian pula Nabi sangat memahami psikologi seseorang. Nabi pernah mengadakan dorong bagi para sahabat, para pemuda, sampai 20 hari. Para pemuda ini, Nabi mulai melihat gelagatnya itu sudah ada rasa kangen kepada keluarganya. Dan itu bisa dibaca. Maka Nabi bersikap sangat bijak. Irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihi wa'allimu'u, kembalilah kepada keluarga kalian, tinggal bersama dengan mereka dan ajari mereka. Sehingga Nabi betul-betul sangat memahami psikologis seseorang, sehingga mensikapinya dengan pas atau dengan tepat. Termasuk ini ketika mendudukkan tokoh-tokoh sesuai dengan ketokohannya, atau bersikapi orang yang punya kemuliaan, kedudukan, atau umur. Ini semuanya dalam rangka betul-betul untuk lebih mengambil hati mereka lebih gampang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala dan begitu fitrah manusia ingin diperlakukannya. Ini poin yang kita sampaikan dulu, dan bermanfaat. Kita cuma sekian dari 9. Intinya bahwa berdakwah itu mesti harus betul-betul memperhatikan objek dakwah. Mereka mesti diperlakukan dengan cara yang beda sesuai dengan kondisinya mereka, sehingga tidak boleh disamaratakan karena kondisi mereka berbeda-beda. Ada yang salah karena bodoh, ada yang salah karena hawa nafsu, ada orang yang mereka memiliki kedudukan kemuliaan sehingga mesti ada perlakuan-perlakuan khusus kepada mereka, membedakan antara penguasa dengan rakyat. Ini semuanya adalah bagian pada bimbingan Nabi dalam berdakwah, dan itu merupakan bagian yang sungguhnya sangat, yaitu fitrah kebutuhan manusia untuk melakukan sebagaimana layaknya dan dengan peringkat. Ada tiga ikhwan, semoga bermanfaat. Kita teruskan dulu. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari jamaah ingin ada yang bertanya. Tiga dari pertanyaan nanti kalau dapat dokter dari panitia. Yang satu berupa kitab terjemahan, buku terjemahan. Kemudian yang kedua ada titipan dari masing-masing, ya dua orang itu masing-masing 50.000. Monggo. Atau mungkin Ustaz Afifi yang ingin bertanya terlebih dahulu kepada jamaah, dipersilakan. Misalnya kalau misalkan kita ikut kerja sama orang, itu kan produknya itu ada yang udah misalkan roti gitu ya, kita ikut menjualkan roti dan ternyata roti itu ada sedikit jamur gitu, dipaksa di setiap harinya itu disuruh menjualkan dan diselingi dengan nama yang baru gitu. Terus apa yang kita harus kita lakukan? Kita harus protes atau yang roti yang menjamur? Ya kalau kepada pemilik rotinya dinasihati, kamu memangnya masih mau makan juga roti jamur? Kalau gak mau jangan dijual kepada orang lain. Ini kepada pemilik roti. Adapun kepada kalau kita jual barang jamurnya gitu, ya dijelaskan kepada orang yang kita jual, ini sudah jamur belum rana. Kalau masih gelap ya silahkan, tapi udah dijelaskan intinya itu memang harganya murah, tapi ya jamuran dijelaskan, sehingga kata Nabi al-bayyani, dua orang yang bertransaksi kemudian dia pabayyana, saling menjelaskan keduanya itu wasodako dan jujur dalam jual belinya, maka transaksi dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dia membalasnya itu dengan nada agak tinggi. Kalau misalkan cara Jawa yang misalnya aku musuh di sini, ya wes. Ya wes. Ya makanya itu masih mau jual kan enggak itu? Tetap saya sisihkan dalam arti yang baru-baru saja yang saya jual. Ya sudah, pilihan berarti kan cukup jual yang baru-baru saja. Saya akan menjual yang campuran itu. Intinya nasihat aja kepada beliau, kalau udah jamur kayak gini dan tidak layak untuk dimakan, ya sebaiknya gak usah dijual. Kalau dijual itu ya kondisinya perlu diterangkan supaya orang tidak merasa tertipu dengan roti yang dijual itu. Intinya gitu. Kalau kita sendiri ya tinggal kita mau milih bagaimana jualan kita. Mana hadiahnya? Hadiahnya monggo yang buku mungkin, buku terjemahnya nanti Mas Abdul. Ada yang mau bertanya atau mungkin dari Mas Yudin ya, monggo Mas Yudin. Misalkan Mau ada, bagaimana cara dari mereka gitu? Ya intinya dijelaskan bagaimana orang Islam, bagaimana sikap orang Islam dengan orang kafir. Intinya dijelaskan. Soal nanti mau gak terima atau gak terima itu urusan dia. Intinya dijelaskan supaya dia paham dulu Islam itu mengajarkan begini cara muamalah dan cara membangun kecintaan dan kebencian. Kalau soal kemudian dia gak terima urusan dia, nanti kita sudah menjelaskan kepada mereka. Cara menjelaskannya bagaimana begitu? Ya dijelaskan segambelan-gambelannya. Tinggal antum terangkan saja kepada dia tentang ilmunya berkaitan dengan masalah tersebut. Itu berkaitan, itu ilmunya pada al-wala' wal-bara'. Bagaimana membangun wala', loyalitas, dan bagaimana yaitu menegakkan bara'ah, ini berlepas diri dan kebencian kepada kekafiran dan orang-orang yang kafir. Allah Alam Soal. Ya? Monggo ya, ada satu lagi. Alul bid'ah, tetapi dia juga sekaligus pembesar. Misalnya Asatid Asatazid atau Syekh-Syekh atau misalnya Habib-Habib yang mendakwakan kesyirikan, tetapi di sisi lain mereka-mereka ini adalah pembesar yang mana mempunyai banyak input. Apakah kita perlakukan mereka sebagai, tadi kan ada sebagai alul bid'ah yang keras, atau kita memperlakukan mereka sebagai pembesar yang mana tetap harus memuliakan mereka? Ya, yang pertama antum di hadapan mereka siapa gitu. Kalau kita ingin berdialog dengan ahlul bid'ah, ya mesti kita ngilu dulu. Jangan sampai kita nanti di hadapan ahlul bid'ah buntal miring gitu adanya. Kita bahasa Arabnya baru lulus muyasar. Dia sudah lulusan universitas luar negeri S2 apalagi S3. Kita nanti bisa diremak gitu langsung mawut. Itu mesti kita lihat diri kita. Kalau ada tokoh, tokoh besar yang bisa mengawali dengan dia pribadi, kirim surat, memperingatkan, mengingatkan, sampai nanti kalau ingin betul-betul susah bisa dialog terbuka. Dan pastikan Anda menang. Syekhul Islam ketika beliau akan diskusi dengan lawannya, maka beliau sangat menguasai kesesatan yang ada pada lawannya. Sehingga Syekhul Islam itu pertama jagoan di dalam masalah ilmu usulnya, ini ilmu syariatnya. Kemudian yang kedua sangat menguasai berkaitan dengan lawannya atau kesalahan yang ada pada lawannya. Kalau beliau ingin menghadapi khawarij orang-orang Rafidhah, maka beliau sangat menguasai sebelum berkaitan dengan Syiah. Yang boleh jadi beliau lebih menguasai dibandingkan dengan orang Syiahnya itu sendiri. Kalau beliau akan menghadapi orang-orang sufi, beliau sangat menguasai para kesufian. Kesesatannya di mana? Ibaratnya orang mau perang itu sangat faham tentang medannya musuh dan tahu kelemahan-kelemahannya. Ibaratnya kalau bulat dia tinggal nakuk-nakuk saja, sehingga sangat menguasai perkara itu. Ini kalau kita mau masuk ke wilayah yaitu mujadalah, yaitu debat. Anda mesti memiliki bekal yang mantap, yang kuat dan yakin, yaitu menang menghadapi mereka. Tentu dengan perhitungan, prediksi, yaitu bekal yang mesti disiapkan. Kalau kita tidak punya bekal untuk diskusi, ya jangan nantar-nantar diskusi. Nanti baru selentik sudah mencelam. Ini membutuhkan bekal khusus. Ilmu, kemudian penguasaan emosional, karena untuk diskusi itu enggak boleh kemudian yang kedepankan emosionalnya, emosinya. Akhirnya kalimatnya belum keluar, tangannya sudah maju duluan. Kesuwek. Gak bisa begitu. Mesti memiliki mental diskusi yang bagus. Demikian Allah langsung. Sudah cukup, ikhwan. Sudah bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.